Berpuasa setiap detik kejadian di alam semesta, saat fihi qawiyan wa mazuhu. Makna apa? Ketiga, pertama pemilik roh, yang kedua adalah pengasuh roh juga nantinya, yang ketiga adalah Tuhan yang disembah. Tiga-tiganya berpadu pada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, yang maha memiliki, ya Tuhan yang disembah, juga yang maha memelihara, yang memelihara kita siang dan malam, dan pemeliharaannya akan lebih indah bagi mereka yang mau memperhitungkan hari-harinya dengan tuntunan yang maha indah. Oh Maha Terlebih, oleh Allah kaulah yang mengasuhku, oleh Allah kaulah yang memilikiku, mengasuh seluruh sel tubuhku lagi. Maha mengetahui kapan waktuku lahir, kapan waktuku wafat, yang menciptakan ayah ibuku dan seluruh manusia, dan menciptakan keturunanku hingga akhir zaman. Kau maha melihat dan mengatur kejadian yang pernah terjadi pada ayah ibuku dan seluruh nenek moyangku dulu, sampai kejadian yang akan terjadi pada semua keturunanku kelak. Kau lah yang maha ada, ya Allah, anta Rabbi, kau yang maha mengasuhku dan mengasuh alam semesta. Kelak demi ini, kau lah yang menciptakan aku, ana abduka wa ana abdika, wa ya hambamu, dan aku ada di dalam sumpah setia kepadamu. Sumpah setia Allah kepada kita, bahwa orang yang telah tidak menyembah selain Allah dan tidak dan mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, sumpah setia Allah, jika ia wafat dalam keadaan itu, ia sudah diharamkan dari api neraka. Demikian sabda sang Nabi riwayat Sahih Bukhari. Berat lagi adalah yang mencuri jalanan muslimin. Sudah punya rumah, depannya jalan didorong untuk rumahnya. Ini akan ditindih tujuh bumi di awal kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menyeret tujuh bumi itu untuk menghadap kepada Allah di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Ini kalau satu jengkal, bagaimana kalau sedemikian banyak? Hadirin yang jelas, kita lihat bumi bisa membawa musibah pada kita walau sampai di akhirat, dan juga bumi bisa membawa rahmat bagi kita walau sampai di akhirat. Mana buktinya? Hadis yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi, yang saya sampaikan. Amin dan bagimu sebagaimana doamu untuk saudaramu. yang mendoakan solihin pahalanya berapa kembali kepada dia juga. Mendoakan orang-orang di luar Islam supaya dapat hidayah masuk Islam dan dapat pahala. Dia kenal, tidak kenal dengan orang dibalas di timur berapa miliar penduduk bumi yang mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah, dia terkena pahalanya hanya karena keluasan hatinya. Imam Tawus ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Qur'an oleh Al-Hafiz Al-Hafiz Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Sidi alaihi rahmatullah, yaitu ulama pada abad ke-9 Masehi. Hadirin hadirat yang di abad ke-9 Hijriah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika Imam Qurus Kusidu sudah lewat tengah malam, ada orang di situ, dia pun sholat tempat lain. Menunggu orang ini keluar, dia mau terlalu, di situ Abu Barakah, sholat di tempat itu karena disunahkan oleh Nabi SAW di makam kedua ini. Orang ini tidak selesai-selesai sholatnya. Sampai sudah dekat waktunya subuh, baru berhenti, terus berdoa lagi. Imam Qurus ingin menyingkirkannya, sudah cukup kemudian, dia kalau terus kira-kira begitu. Tapi ternyata ini orang sebenarnya siap melihat dari sebelah kiri kanannya, maka dia mengenang ternyata orang ini Imam Ali Zainal Abidin saja alhamdulillah alhamdulillah wah ini cucunya Rasulullah s.a.w. putra Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala, maka dia pun mundur dengan saya doa baca doa apa beliau ini yang dikilali saja. Maka dia berdoa Allah juga lebih naik, miskin juga lebih naik, pergi juga lebih naik, seribu juga lebih naik, sang miskin di hadapanmu, sang fakir di hadapanmu, sang pengemis di hadapanmu, wahai Allah. Imam Ali bin Abdullah Sajjad alaihi rahmatullah ini adalah orang yang setiap malamnya juga selesai salat isya, dia keluar dan bawa makanan gandum di punggungnya, dibagikan kepada yatim dan fuqara, dan dibagikan kepada mereka tanpa mereka tahu siapa yang memberinya. Diketahuinya adalah ketika imam ini wafat, Imam Ali bin Abdullah ditemukan di bahunya beras yang menghitam seperti kulit, kalau kulit bangunan sering anggur barang dan tentunya di punggungnya itu membekas hitam tebal kulitnya karena selalu mampu beban yang berat. Kapan ini imam mampu beban yang berat? Ia adalah seorang imam besar, mulai pagi sampai malam mengajar, ternyata di malam hari dia bagi-bagi dan makan. Karena apa? Karena banyak kemudian yang mengadu orang-orang miskin di sekitar wilayah. Mereka muncul semua. Maka Amir itu sultan penguasa sekitar bingung. Kalian ini dari mana? Sejak kemarin tidak jadi fakir, kok sekarang jadi fakir bukara. Dari kemarin tidak pernah kita sedekah, kok sekarang jadi anggota baru. Kira-kira begitu. Mari semuanya saja. Tidak daftar dari kemarin. Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Mereka berkata tiap hari atau tiap beberapa hari, tiap ini malam hari ada saja yang melakukan gandum di depan rumah kami tanpa kami ketahui orangnya. Siapa orangnya? Orangnya tidak ada lagi setelah wafatnya Imam Ali bin Abdullah saja dari rahmatullah, dilihat dari bekas bahunya yang seribu manggul beban yang berat. Demikian Imam Ali bin Abdullah dan putranya Imam Muhammad Al-Baqir alaihi rahmatullah yang bersambung sanadnya Imam Malik dan Imam Hanafi kepada Imam Muhammad Al-Baqir alaihi rahmatullah. Imam Muhammad Al-Baqir adalah seorang imam besar. Imam Muhammad Al-Baqir seorang imam yang juga menjadi rujukan luasnya syariatul mutahharah, dan ia pun seorang pendoa yang sangat indah doanya. Seorang imam besar, muridnya ratusan ribu orang, para imam, para ulama, para orang-orang salihin menjadi murid beliau. Bagaimana keadaan malamnya? Ia selalu berdoa di tanah Amr Dhani, Allahumma Amr Dhani, dalam Ma'adamir, wa Nahir Dhani, dalam Manjadir, mudlimun muhtikun mubirun bidambi fala ma'atabir. Wahai Allah, kau kami yang memberiku perintah tapi ada yang belum mampu kuamalkan. Kau kami yang menyampaikan larangan tapi banyak yang belum bisa kujalankan. Inilah hambamu Muhammad Al-Baqir dalam keadaan seorang pendosa, seorang yang bersalah. Aku mudlimun mubirun bidambi, aku mengakui seluruh dosa-dosaku, fala ma'atabir. Aku aku tidak menutup-nutupi dosaku dengan alasan ini dan itu, memang seorang berdosa. Demikian Imam Muhammad al-Bakri alaihi rahmatullah, demikian putranya Imam Ja'far al-Sadiq alaihi rahmatullah, seorang imam besar yang orang-orang mendengar kalau dia berdoa, anaknya sering dengar. Kalau Imam Ja'far al-Sadiq ini berdoa dengan satu nama Allah, dia terus berdoa misalnya ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, yang tidak berhenti sampai nafas selesai. Kenapa selesai dia dengan dikit lain ya Allah, ya Allah, terus sampai nafasnya selesai, ganti dengan asma Allah yang lain. Dia ingin melewatkan satu nafas panjang itu selalu dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, demikian para salihin dan para salafun al-mukarramin yang selalu mendekatkan kita kepada cahaya kemuliaan doa, kepada keluhuran, kepada munajat, kepada keindahan dunia dan akhirat. Sejukkan hatimu dengan doa, angkat kedua tanganmu, taruh telapak tangan kanan di ibu jari, berarti jari, jari, jari kecil, jari kecil tangan kirimu, dan berdoa kepada Allah dengan air matamu. Syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi bahwa Allah itu malu melihat kedua tangan yang mengangkat kepadanya memis dan meminta. Allah malu kalau jatuh sifra, Allah malu kalau tangan itu turun tidak diberi anugerah apa-apa, pasti diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang dermawan tidak boleh orang yang angkat tangan, pasti diberi. Demikian, demikian, demikian, sama dermawan maka mintalah, maka bermunajatlah, maka mohonlah. Mari kita menyeru bersama-sama agar Allah menenangkan jiwa kita dengan setenang-tenangnya. Allah memenangi keadaan kita seindah-indahnya. Allah mempermudah segala urusan kita, zahir dan batin semudah-mudahnya. Allah berlemah lembut kepada kita dengan selembut lembutnya. Allah ampuni dosa kita dengan seluas-luasnya pengampunan. Wahai Allah, nama yang Maha Agung dan Maha Luhur, diberi kami bergetar menyebut namamu, maka pahamilah seluruh keadaan kami. Seluruh wajah ini mempunyai harapan dan munajat yang hingga malam ini belum kau kabulkan. Kabulkan seluruh hajat kami yang ingin kesedihan namamu yang Maha Indah dan Maha Luhur. Kabul jaminan ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. dengan tauhid la ilaha illallah ada manusia pertama imam kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika ditanya wahai Rasul apa sih kejadian yang paling menyakitkanmu supaya engkau berdakwah di Makkah sebelum hijrah, beliau berkata salah satunya adalah ketika aku berdiri di hadapan orang banyak lalu aku katakan pada mereka Yuhannas guru la ilaha illallah wahai orang-orang yang berkumpul katakan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Maka mereka berdesakan mendekati aku untuk ramai-ramai meludahi wajahku dan memukuliku dan itu adalah hal yang sangat pahit bagiku kata Rasulullah SAW. Hadirin oleh sebab itu para ulama yang salah usaha mengabadikan hal itu setiap selesai majlis rata-rata diakhiri dengan kalimat tauhid untuk mengingat perjuangan sang Nabi dulu mengucap la ilaha illallah orang yang dihadapannya berbudak mengundangi beliau dan mengumpuli beliau. Maka di saat sekarang dia tadi dijawabkan la ilaha illallah di hadapan muslimin kecuali jumhur muslimin menjawab kalimat itu keberkahan dari perjuangan Sayyidina Muhammad SAW. Nabi-Nabi yang dimuliakan Allah, semoga Allah SWT berikan kesuksesan pada hari ini kita. Amin ya.